jalan mencari pelarian, hindari tekanan yang menusuk dada. Jinaka disbelasan, keluarganya broken home, punya papa preman dan maminya laki-laki jalanan.